engkau mengenalnya. Insan yang utama, siapakah kiranya? Lelaki pilihan menjadi utusan. Dia menunjukkan jalan ke teladan bagi kita semua. Dialah teladan kita sebagai karunia yang diberikan Allah bagi semua. Muhammad namanya, ikuti baginya.